Konsultasi Syariah. Apakah marah membatalkan puasa? Pertanyaan. Apakah marah-marah membatalkan puasa? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, orang puasa ketika dia marah atau bertengkar dengan orang lain, puasanya tetap sah dan tidak wajib dia ulangi. Baik dia sebagai orang yang mendzalimi maupun yang didzalimi. Fatwa Syabakah Islamiyah. Hanya saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar ketika berpuasa kita menjadi orang yang berwibawa, menjaga kehormatan dengan menghindari maksiat dan berusaha bersabar dalam setiap keadaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab." فَإِنْ سَابَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَكُلْ إِنِّمْ رُؤُنْ صَائِمْ. Yang artinya, puasa adalah membentengi diri. Maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan teriak-teriak. Dan jika seseorang memakinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, apabila kita dihina, dimaki orang lain, atau diajak berkelahi, agar kita tetap bersabar, menahan diri, dan menyampaikan kepada lawan bicara, saya sedang puasa. Sehingga lawan bicara tahu bahwa kita tidak membalas kezalimannya bukan karena lemah atau tidak mampu, tapi karena sikap warak dan takwa kepada Allah. Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Pada dasarnya, seseorang dibolehkan marah ketika dia dizalimi. Akan tetapi, umumnya orang yang marah, dia tidak bisa menahan desakan emosinya. Sehingga dia membalas orang yang dimarahi melebihi kadar kesalahan orang itu. Ibnu Atin, salah satu ulama yang mensyarah Sahih Bukhari mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, jangan marah, telah menggabungkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Karena marah bisa menyebabkan permusuhan, dan terkadang menyebabkan dirinya menyakiti orang yang dimarahi, sehingga bisa mengurangi kadar agamanya. Dan karena inilah, orang yang marah ketika puasa bisa menyebabkan pahala puasanya berkurang. Demikian, Allahu A'lam.